pasak kuring budak kene kunini dipangdongengken bari kuring diusapan asep nini boga dongeng tangi caritana sakadang kuya jeng monyet sesobatan layet pisan maling cabe tengah poe di kebona bapak lebe nasibna kersia ngadadak kapanggih modal sakadang monyet mah lumpat nasib buya duka teuing dongeng harita mah rame teu karasa kuring sare dongeng teu kadenge deui ku kuring kabawa mimpi isukan sobatan layet pisan maling cabe tengah poe di kebona bapak lebe dasar nasib na kersia ngadadak kapanggi modal sakadang monyet mah lumpat nasib kuya duka teing dongeng harita